طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب إخوان والأخوات yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali belajar fikih ya. Alhamdulillah kita kemarin sudah bab tentang sifatul wudu ya, tata cara berwudu ya. Tapi sekarang kita membahas bab tentang izalatul kharij minas sabil, yaitu menghilangkan segala yang keluar dari dua jalan, yaitu dari dubur atau kubul ya. Tape. Ini sebenarnya bab tentang sebelum wudu ya, tapi di pembahasan di At-Tahil Al-Fiqhi ini bab tentang izalatul kharij ini, menghilangkan segala perkara yang keluar dari dubur atau kubul ini atau berada setelah bab wudu. Tape. Ya, ada beberapa masail. Ini ada beberapa masail. Beberapa permasalahan. Masail itu beberapa masalah. Yang pertama, hukmuhu. Ini hukmuhu itu hukumnya. Hukumnya. Nah, bagaimana hukumnya? Tip. Yang pertama, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Likulli kharijin najasin. Najisin mulawisin. Jadi wajib bagi setiap orang yang mengeluarkan najis yang mulawis. Tip. Apa itu najis mulawis? Ini najis mulawis itu adalah najis yang itu kotoran, noda. Jadi ada kadang-kala kita mengeluarkan misalnya di jalan kini, apa di jalan keluarnya najis itu misalnya di dubur atau di kubul ya. Mengeluarkan pasir misalnya ya, atau kerikil. Ada pasir atau kerikil, tidak ada yang lain, hanya pasir saja dan tidak tercampur zat yang lain. Nah, maka ini adalah najis yang bukan mulawis, bukan apa? Bukan mulawis ya. Mulawis ini adalah kotoran ya, contohnya seperti air kencing, kemudian buang air besar ya, begitu ya. Nah, ini najis itu harus dibersihkan, maka hukumnya adalah wajib ya. Tayyib. Ikhafillah, itu yang pertama, hukumnya apa? Wajib ya. Kemudian yang kedua, ini bahwasanya hukum dari menghilangkan segala perkara yang keluar dari dua jalan itu adalah syarat. Syarat li sihhatil wudu'i wa tayammumi. Syarat sahnya wudu dan tayammum. Jadi sebagai syarat ya, sahnya, syarat sahnya wudu dan tayammum. Jadi kalau misalnya dia berwudu atau dia bertayammum setelah dia buang air, dia buang hajat, kemudian dia tidak istinja. Tidak istinja atau istijmar, maka hukumnya tidak sah wudunya ya. Kenapa ya? Karena ini merupakan syarat sah. Syarat sah wudu atau syarat sah tayamum ketika apa? Ketika dia sudah membuang hajat atau membuang kotoran, maka harus dibersihkan. Kalau tidak berarti dia tidak sah wudunya ya. Tip. Itu. Jadi yang kedua hukumnya adalah syarat sebagai sahnya wudu ya. Yang kesatu wajib ya. Yang kedua syarat. Nah, ini hukum. Kemudian yang selanjutnya, maratibuhu. Martabatnya, maksudnya kedudukannya atau tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya. Apa itu maksudnya? Taib. Tingkatannya ini pertama, ini al-afdol. Al-afdol itu paling utama. Yang paling utama, yang paling baik adalah bil-ahjari awinahwiha sumalma. Yang pertama dengan ahjar. Ahjar itu jama dari hajar, batu. Batu. Awinahwiha atau selain batu. Ya misalnya mindil. Apa mindil itu? Tisu. Atau kain dan lain sebagainya. Summa alma, kemudian dibasuh dengan air. Nah, dengan apa? Dengan air. Jadi awal mula kita lap dulu dengan kain atau tisu ya, atau dengan batu, maka setelahnya pakai air. Maka inilah yang paling utama, yang paling apa? Afdal. Paham ya? Taib. Yang kedua, ini asani fil fadli, yaitu yang derajatnya atau kedudukannya, tingkatannya afdal yang kedua. Afdal yang kedua, maksudnya yang kedua kenapa? Karena yang pertamanya ini adalah yang tadi yang kita sebutkan. Yang kedua adalah abdul yang kedua bilma'i wahdah, yaitu dengan air saja. ya, dengan air saja, yaitu namanya istinja. Istinja itu adalah membersihkan kotoran dengan air, namanya istinja. Maka ini afdol, bagus. Ya. Yang ketiga, ini tingkatan yang paling bawah, yaitu bil istijmar fakot, dengan istijmar. Istijmar itu dengan batu atau dengan sesuatu yang lain. Contohnya apa tadi? Tisu dan lain-lain. Tanpa ada air. Tanpa air. Nah, kalau tanpa air, maka kedudukannya kedudukan yang ketiga, ya. Jadi bagusnya adalah yang pertama ini. Yang pertama adalah dengan kain dulu atau dengan tisu dulu, ya, atau dengan batu dulu, kemudian dengan air. Kemudian yang kedua, ya, hanya air saja tanpa ada tisu dan tanpa ada batu. Yang ketiga hanya tisu saja atau kain saja atau batu saja, ya, tanpa ada air. Ini kedudukan yang ketiga, ya. Paham ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya, ini adalah syarat-syaratnya. Syarat-syarat memakai istinja atau istijmar. Syarat-syarat membersihkan kotoran dengan batu atau dengan kain atau dengan selainnya. Apa syaratnya? Pertama, sini. Kaunul mamsuhi bihi tahiron. Yaitu yang dijadikan apa ini? Diusapkannya itu adalah suci. Maksudnya adalah benda yang dipakai istijmarnya atau dipakai bersih-bersihnya itu adalah suci. Tidak boleh dengan perkara yang kotor, misalnya dengan raus atau dengan apa, dengan sesuatu yang najis, ya, tidak boleh. Tip. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya munakkian. Munakkian itu adalah membersihkan atau menghilangkan, membersihkan sampai hilang. Maksudnya apa munakkian di sini? Maksudnya adalah benda itu kalau misalnya dia dipakai untuk membersihkan kotoran itu habis, bersih. Contohnya misalnya kain, tisu, nah itu insya Allah sampai bersih kotorannya, sisa-sisa air kencingnya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, plastik, ya, misalnya dengan plastik kresek gitu, ya, maka ini tidak munaki, tidak membersihkan, ya, masih akan ada noda-noda yang akhirnya kepiceratan ke yang lain. Ini karena plastik ini tidak menyerap air, begitu, ya. Atau contohnya apa, ya, misalnya dengan kaca, begitu, ya. Nah, ini tidak akan munakian, tidak munaki, tidak membersihkan sampai habis. Nah, maka syarat yang kedua adalah ini munakian, yaitu bisa membersihkan sampai habis, ya. Nah, kemudian ghairu manhiyin anhu, ya, yang tidak dilarang, ya, maksudnya yang ini ghairu itu tidak, ya, manhiyin anhu adalah dilarang, yang tidak dilarang. Kenapa? Karena memang ada benda yang dilarang untuk dipakai istijmar, ya. Ya, Pak, salah satunya di sini adalah rausun. Nah, raus. Raus itu kotoran hewan. Kotoran hewan. Kotoran apa saja? Khususnya kotoran hewan yang tidak dimakan, ya. Nah, ini seluruh raus sebetulnya tidak boleh. Misalnya kotoran kambing, ya, yang keras itu tidak boleh dipakai untuk bersuci, ya. Kemudian kotoran unta, begitu, ya. Jadi rausud dawab, kotoran binatang tunggangan, itu tidak dipakai, ya, raus. Apalagi kotoran hewan yang buas, ya, yang tidak boleh dimakan, itu haram, tidak boleh kita gunakan untuk istijmar, ya. Yang kedua ini adalah yang tidak boleh itu admun. Admun itu adalah tulang, tidak boleh dengan tulang, ya. Tulang bekas makanan, tulang apa itu tidak boleh, ya, karena ada hadisnya. Nabi SAW melarang untuk istinja itu dengan raus atau dengan azam. Yang ketiga adalah dengan yang muhtaram. Muhtaram itu muhtaram mulia, yang bagus, yang dimuliakan. Maksudnya adalah contohnya misalnya dengan buku, ya, dengan kertas kitab gitu ya, dengan kertas dari kitab, ini tidak boleh. Kemudian dengan uang misalnya, tidak boleh. Sesuatu yang muhtaram, yang dimuliakan ya, yang bagus, yang baik, itu tidak boleh dibagi atau digunakan untuk istijmar ya. Taib, wallahu alam ya. Kemudian yang keempat, admu tajawujil kharij mahalal adah. Jadi admu itu tidak, adam, adamu tajawuz, tidak apa, tajawuz itu lewat, maksudnya tidak melampaui, al kharij keluar ya, yang keluar mahalal adah, pada posisi kebiasaan. Tim saya terjemahkan dulu, perkata dulu ya. Mahalal adah tadi apa, posisi biasanya. Nah, kemudian tajawuz itu melampaui, al-kharij yang keluar. Maksudnya apa ini? Kalau kita terjemahkan perkataan memang agak apa, ribet ya. Jadi ada mutajawuzil kharij mahallal adah, maksudnya adalah jadi ketika kita kencing misalnya, kita kencing, maka yang dipakai istijmar itu ya, ketika kita kencing ya, istijmar itu adalah pada posisi atau pada tempat yang memang keluar najis ya. Contohnya misalnya dubur atau kubul ya, depan atau belakang, pakai membersihkan dengan istijmar tadi. Nah kalau misalnya, mohon maaf, kita kencing kemudian menciprat ke kaki kita, nah, ke kaki kita, maka kaki kita itu tidak boleh dicuci dengan apa, batu, dengan istijmar tadi ya. Nah, maka kata apa Syekh di sini jelaskan, ada mutajawuzil kharij mahallal adah, di dalam mazhab Hambali, bahwa di sana sampaikan bahwa istijmar ini tidak digunakan di luar kebiasaan mencuci istijmar itu, misalnya tadi untuk badan gitu ya, atau untuk kaki, maka tidak diistijmar, tapi harus dengan pakai air. Harus pakai apa? Air. Kenapa? Karena istijmar hanya dipakai untuk ini, untuk apa, dubur dan kubul, yang memang di sanalah keluar najis pada asalnya ya. Itulah maksudnya mahalal adah, tempat atau posisi yang biasanya begitu ya. Kalau di luar posisi yang biasanya, maka harus dicuci dengan air. Itu maksudnya yang di apa di sini ya, ada mutajawuzil kharij mahalal adah ya. Tapi kata ulama yang lain ya, kalau misalnya ada najis di tempat yang lain, yang penting bersih, yang penting tidak ada, maka itu boleh dipakai ya. Allah alam, tapi memang utamanya adalah dengan air ya. Taib. Itu syarat yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, salasu masahatin ma'husulil linqa. Ada tiga usapan. Nah, ada tiga, ini salas tiga usapan. Ma'husulil linqa hingga apa? Bersih, hingga apa? Bersih. Jadi sampai berhasil untuk apa, menghilangkan kotoran itu. Jadi intinya tiga usapan, tiga tisu gitu ya, atau tiga batu sampai bersih ya. Kalau belum bersih tiga kali, maka teruskan lagi 4-5 begitu ya. Bagusnya ganjil 5 kali gitu ya, atau 7 kali. Nah, inilah sampai apa? Sampai bersih. Intinya minimal 3 masahatin, 3 usapan. Kalau di bawah itu tidak boleh. Minimal 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Ada 3 usapan. Ya, lebih baik, lebih banyak lebih baik ya. Allah alam. Ya. Taib ikhafillah azanillahu wa iyyakum. Itu saja mungkin ya, bab tentang izalatul kharij, menghilangkan segala perkara yang keluar dari kubul atau dubur ya. Ya, hukumnya, martabatnya atau kedudukannya, dan syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.